たいな。من يهدي الله إلا له يضلل فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الداء والدواء. Pembahasan kita masih menyebutkan di antara hukuman terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan. Bahwasannya dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya dia telah memberikan bala bantuannya kepada musuhnya. Yaitu syaitan untuk menyerangnya. Ya. Jadi dengan kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilakukannya, saat dia langsung dia telah memberikan bantuan kepada syaitan untuk menyerangnya. Dalam keadaan syaitan itu musuh yang sangat nyata. Permusuhannya kepada manusia. Bahkan syaitan terus memusuhi manusia. Tidak meninggalkannya walaupun hanya sekejap mata saja. Manusia tidur, syaitan tidak tidur darinya. Manusia lengah, syaitan tidak lengah darinya. Ya. Bahkan manusia tidak bisa melihatnya, sementara syaitan bisa melihatnya. Mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk memerangi manusia dalam setiap keadaannya. Ya. Berbagai macam perangkap-perangkap, berbagai macam jebakan-jebakan ditebarkan oleh syaitan. Supaya manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia tersesat dan menyimpang. Terus dalam keadaan seperti itu syaitan. Sehingga di antara bentuk jihad adalah jihad melawan syaitan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semuanya bagaimana tipu daya syaitan untuk menyesatkan manusia. Ya. Sehingga Allah memerintahkan kita untuk melakukan persiapan dan kesiapan melawan syaitan. Siap atau tidak siap, kita harus siap melawan syaitan. Ya. Yeah. Di mana syaitan mengetahui bahwasanya tempatnya itu di neraka. Sehingga terus mencari teman dari kalangan manusia untuk sama-sama masuk ke dalam neraka. Yeah. Syaitan berbagai macam cara dilakukan supaya manusia itu tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikarenakan syaitan ini musuh yang sangat membenci, memusuhi manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mensyariatkan jihad melawan syaitan. Yeah. Sepanjang usia kita terus berjihad melawan syaitan. Dikatakan tidak henti-hentinya syaitan memerangi kita. Yeah. Ketika tidak bisa dengan satu cara, syaitan akan memerangi kita dengan cara yang lainnya. Tidak bisa mengganggu dari arah depan, akan mengganggu dari arah belakang. Tidak bisa dari arah belakang, mengganggu dari samping kanan. Tidak bisa samping kanan, samping kiri. Terus demikian keadaannya. Tidak henti-hentinya. Jika sepanjang usia kita, kita senantiasa berjihad melawan syaitan. Nah, ya. Kalau kita mengetahui demikian bencinya syaitan kepada manusia, permusuhan yang sangat luar biasa sekali kepada manusia, maka jangan sampai kita memberikan bala bantuan kepada syaitan untuk memerangi kita. Yeah. Dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Dikatakan disebutkan tadi, dengan kemaksiatan dan dosa-dosa yang kita lakukan, kita telah membantu syaitan untuk memerangi diri kita sendiri. Yeah. Yang harusnya kita jadikan sebagai musuh, yeah, kita memeranginya, justru dengan kemaksiatan, malah kita membantunya. Ya. Yeah. Telah kita bacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membeli dari orang-orang yang beriman, yeah, diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Bahwasannya mereka akan mendapatkan surga. Mereka berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka membunuh dan mereka pun ada yang terbunuh. Ada yang gugur di medan perang. Itu merupakan janji, ya, yang telah Allah tetapkan dalam Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Nah, telah kita jelaskan, ini merupakan jual beli yang sangat mulia sekali. Yeah. Disebutkan yang membelinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjualnya adalah orang yang beriman. Yeah. Pelantara jual beli tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harga yang ditawarkan adalah surga. Nah, yeah. Sementara bukti kepercayaannya tertulis dalam Taurat dan juga Injil serta Al-Quran. Ini juga jual beli yang paling besar. Jual beli yang paling agung. Ya. Yeah. Tentunya seseorang yang memiliki akal yang sehat akan senang dengan jual beli seperti ini. Dan dia akan berusaha untuk melakukan jual beli seperti ini. Dan yang dia jual adalah jiwa dan hartanya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa akkada subhanahu ma'ahum hadal amra biqoulihi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan urusan ini bersama mereka dengan ucapannya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Dalam surah As-Saff ayat 10 sampai 13. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang perdagangan, perniagaan yang menyelamatkan kalian dari adab yang pedih. Nah, ini perniagaan yang sangat menguntungkan sekali. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian. Ya. Disebutkan sebagai perniagaan yang menyelamatkan dari adab yang pedih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik untuk kalian apabila kalian mengetahuinya. Kemudian keutamaannya, kalau melakukan amalan ini, beriman dan juga berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakina thayyibatan fi jannati adn. Dan tempat tinggal yang baik di surga Adn. Dzalikal fawzul 'azhim. Yang demikian itu merupakan kemenangan yang besar. Kebahagiaan yang besar. Ketika seseorang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini kebahagiaan yang hakiki. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah mengatakan, barang siapa diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan karunia yang lainnya, yang kalian senangi, kalian menyenanginya, kalian mencintainya, yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemenangan yang dekat. Ini antara karunia yang lain yang Allah berikan kepada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Wa basyiril mu'minin, dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini merupakan perniagaan yang kekal. Nah, akan tapi kebanyakan manusia lalai darinya. Dan kebanyakan manusia sibuk dengan perniagaan dunia. Yeah. Sementara mereka melupakan perniagaan yang kita sebutkan tadi. Yeah. Perniagaan yang sangat besar sekali manfaatnya. Perniagaan yang sangat besar sekali keberuntungannya. Yeah. Tapi sayangkan tadi, kebanyakan manusia melalaikannya. Dan kebanyakan manusia sibuk hanya dengan perniagaan dunia saja. Kita lanjutkan. Qala Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Walam yusallit subhanahu hadal aduwa ala abdihil mu'minil ladhi huwa ahabbul makhlukati ilaih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kekuasaan kepada musuh ini untuk menguasai orang mukmin yang merupakan makhluk yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Syaitan, mereka bisa menguasai orang-orang kafir. Menguasai orang-orang musyrik. Yeah. Tapi tidak bisa menguasai hamba Allah yang beriman. Yeah. Di mana hamba Allah yang beriman merupakan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau imannya kuat. Yeah. Lebih dicintai lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'minul qawiyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid da'if. Seorang mukmin yang kuat keimanannya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada seorang mukmin yang lemah keimanannya. Sehingga hendaklah kita berusaha untuk menjadi seorang mukmin yang kuat keimanannya. Dan hendaklah kita terus setiap harinya memperkuat keimanan kita. Yeah. Supaya dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Hamba yang beriman merupakan makhluk yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah menyebutkan, innal ladhina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu disebut dengan khairul bariyah. Yeah. Manusia yang paling baik. Beda hanya dengan orang-orang yang kafir. Allah sebutkan sebagai syarul bariyah. Manusia yang paling jelek. Nah, bahkan Allah sebutkan, inna syarrad dawabi indallah, sesungguhnya makhluk yang paling jelek di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang kafir. Yeah. Sehingga kalau kita ingin dicintai oleh subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita memperkuat keimanan kita. Illa li'anna jihada ahabbu syai'in ilaihi. Sehingga jihad merupakan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah ditanya tentang ahabbul a'mali ilallah, yeah, amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya al-jihadu fi sabilillah. Jadi jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Ra'sul Islam, Ra'sul Amril Islam, wa umudu salah, wa dirwatu sanamihi al-jihad. Pokok perkara itu adalah Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad. wa ahlahu arfa'ul khalqi indahu darajat. Dan orang yang melakukan jihad merupakan makhluk yang paling tinggi derajat-derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang melakukan jihad. Ya. Wa aqrabuhum ilaihi wasilatan, dan juga orang yang paling dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga disyariatkan untuk berjihad. Ya. Dan telah kita sebutkan jihad itu banyak macamnya. Ya. Jihad melawan orang-orang kafir. Jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan syaitan. Ya. Jihad melawan orang-orang munafikin. Ini merupakan jihad. Ya. Termasuk diantaranya tadi, jihad melawan syaitan. Dan ini terus setiap hari kita jihad melawan syaitan. Ya. Dikarenakan kita sebutkan tadi, syaitan tidak henti-hentinya terus menyerang kaum mukminin, menyerang manusia, berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak henti-hentinya. Tidak berhasil. Ya, mengganggu dari suatu godaan pindah kepada godaan yang lain. Ya. Tidak berhasil untuk membuat manusia sesat, membuat manusia musyrik, ya, berpindah kepada cara yang lain, mengadu domba di antara sesama muslim. Rasulullah mengatakan, innallaha inna syaitan aisa ayya'budahul musallun fi jazilatil arab walakinnahu bitahrish. Syaitan putus asa untuk diibadahi oleh orang yang beriman di jazilatil arab, akan tetapi ya, melakukan tipu dayanya dengan cara mengadu domba. Ya. Ketika tidak berhasil ya, membuat orang musyrik pindah kepada tipu daya yang lain. Ya, untuk menghancurkan kaum muslimin diantaranya dengan mengadu domba. Sehingga banyak talbis-talbis iblis. Ya. Rayuan-rayuan iblis. Godaan-godaan iblis. Dan talbis iblis ini bukan hanya kepada orang-orang yang jauh dari agamanya saja. Kepada para ulama pun mereka mengganggu, menggodanya. Yeah. Tidak kenal bulu, tidak kenal siapa dia. Yeah. Iblis berusaha untuk menyesatkan manusia. Nah, ya. Tapi semakin kuat keimanan kita, maka semakin susah iblis untuk menggoda kita. Tapi ketika iman kita lemah, ya, iblis dan bala tentaranya syaitan akan dengan mudah untuk menyesatkan manusia. Nah, untuk mengajaknya kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, orang yang lemah keimanannya akan mudah dibawa dan diarahkan kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Sehingga orang yang bermaksiat, syaitan akan mudah menguasainya. Kalau sudah dikuasai syaitan, ini sangat berbahaya sekali. Ya. Fa'aqada subhanahu liwa'a hadhihi al-harbi li khulasati makhluqatihi. Maka Allah Subhanahu wa taala menancapkan panji peperangan ini untuk membebaskan makhluk-makhluknya. Ya. Yeah. Tancapkan panji peperangan melawan syaitan. Yeah. Untuk apa? Membebaskan makhluknya dari jerat-jerat syaitan, dari tipu daya syaitan, yeah, dari penguasaan syaitan terhadap dirinya. wa huwa al-qalbu alladhi mahallu ma'rifatihi wa mahabbatihi wa 'ubudiyatihi wal ikhlasi lahu. Dan panji tersebut yang Allah tancapkan adalah hati di antaranya. Yang merupakan tempat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Hati, tempat seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa mahabbatihi, tempat untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecintaan di dalam hatinya. Wa ubudiyatihi, tempat untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlasi lahu, dan tempat untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau hatinya kokoh tadi, penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan ma'rifah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala, penghambaan kepada Allah, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dengan mudah mengalahkan syaitan. Nah. Wat tawakkul alaihi, hati tempat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini amalan hati. Sidqul i'timad ala Allah. Benar-benar menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal. Wal inabati ilaihi, tempat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fawallahu amra hadhil harbi. Maka Allah menyerahkan kepada hati urusan perang ini atau perintah perang ini. Hati sebagai komandannya. Nah, sehingga kita harus memperbaiki hati kita supaya kokoh, supaya kuat. Sehingga syaitan tidak bisa mengalahkannya. Bahkan sebaliknya, hati yang kokoh, yang kuat, yang dipenuhi dengan perkara-perkara tadi, kecintaan kepada Allah, ketawakalan, keikhlasan, penghambaan kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan dengan mudah mengalahkan syaitan. Sehingga hendaklah senantiasa memperbaiki hati-hati kita. Untuk melawan syaitan tadi, nah, perbaiki hati kita. Orang yang kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan mudah dikuasai oleh syaitan. Orang yang kurang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala pun akan dengan mudah dikuasai oleh syaitan. Tanamkan kecintaan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan itulah sifat orang yang beriman. Allah mengatakan, "Wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah." Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang musyrik. Kurang sekali kecintaannya kepada Allah. Kenapa? Dikatakan kecintaannya berserikat. Di samping cinta kepada Allah, cinta juga kepada tandingan-tandingan kepada selain Allah. Cinta yang diiringi dengan ketundukan, cinta yang diiringi dengan rasa takut, rasa harap, ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang musyrikin berserikat dalam cintanya tersebut. Tidak hanya kepada Allah, tapi juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Orang-orang yang beriman sangat dahsyat kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang yang beriman. Hatinya sebagai tempat untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tumbuh kecintaan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Ya. Sehingga tadi untuk mengalahkan syaitan, maka hendaklah kita menguatkan hati kita. Ya, dengan menumbuhkan kecintaan, ketawakalan, keikhlasan dan yang lainnya. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala menyerahkan ya, urusan perang ini kepada hati. Wa ayyadahu bi jundin minal malaikah la yufariqunahu. Dan Allah kokohkan, Allah kuatkan ya, hati tersebut dengan tentaranya dari kalangan malaikat. Ya. Yang terus menyertai manusia, tidak meninggalkannya. Ya. Allah mengatakan, lahu mu'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Ya. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran. Ya. Dari arah depannya, dari belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika Allah pun kokohkan manusia tadi dengan bala tentaranya dari kalangan malaikat. Ya. Yang menjaganya. Nah, mu'aqibatun min baini yadayhi yaqubu ba'duhum ba'dha. Saling mengiringi sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Kullama dahaba badalun ja'a badalun akhar yusabbitunahu. Ketika ya, penggantinya ini pergi, maka datang malaikat pengganti yang lainnya yang membantunya, mengokohkannya. Ya. Wa ya'murunahu bil khair wa yahuddunahu alaihi. Memerintahkannya untuk melakukan kebaikan, menghasungnya untuk melakukan kebaikan. Wa ya'idunahu bi karamatillah, memberikan janji kepadanya dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbirunahu, ya, mensabarkannya. Wa yaqulun, mereka mengatakan innama huwa sabru sa'atin wa qad istarahta rahatal abadi. Ya. Sesungguhnya itu kesabaran yang sebentar di dunia. Dan engkau akan mendapatkan kenyamanan yang abadi di akhirat nanti. Ya. Jadi sabarnya kita di dunia ini untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi kemaksiatan, sabar dalam menerima ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala hanya sebentar saja. Tidak lama. Tapi dengan kesabaran yang sesaat ini, yang sebentar ini, kita akan mendapatkan kenyamanan, ya, meraih ketenangan yang abadi di akhirat nanti. Ya. Dikatakan telah dijelaskan, senjata yang paling ampuh untuk melawan syaitan adalah sabar dan yakin.